بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها والصلاة والسلام على سيد المصطفى المجتبى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, melanjutkan di, kalau tidak salah putus asa dan rendah diri, masih itu ya, sudah habis belum itu? Belum kah? Ya. Kita terakhir atau kita mulai dari sungguh sikap berputus asa dan merasa rendah diri adalah penyebab terbesar dari kegagalan dalam menuntut ilmu. Putus asa, al-qunut, sikap berputus asa terhadap kebaikan, dan sikap putus asa itu juga merupakan seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah atau seolah beranggapan bahwa Allah taala bukanlah ala kulli syai'in qadir, seolah beranggapan Allah tidak punya kuasa dan kemampuan untuk merealisasikan apa yang terharap dari diri kita. Jadi putus asa ini bisa menjadi dosa besar. Tapi harapan juga harus sesuai dengan kapasitas diri, ya. Jangan dia tahu enggak bisa hafal 30 juz dalam sebulan, maka dia menanam harapan 30 juz sebulan. Enggak mungkin. Ya. Jadi harapan yang masih masuk ke logika juga merasa rendah diri, seolah-olah dirinya itu tidak ada artinya atau tidak akan mampu. Itu penyebab terbesar dari kegagalan dalam menuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu yang sahih manhajiyahnya itu antara ifrat dan tafrit dalam masalah harapan. Dia tidak berlebihan dalam berharap pada dirinya. Dia juga tidak terlalu meremehkan dirinya, seolah-olah dia tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kudrah atau kemampuan. Seseorang jika melihat kenikmatan yang ada pada anggota tubuhnya yang sempurna dan melihat ketersediaan sarana yang memadai dalam menuntut ilmu, maka dia akan dapati bahwa hujjah Allah Ta'ala telah tegak atas dirinya. Diterangkan di sini maksudnya, dia tidak punya alasan lagi di hadapan Allah Ta'ala untuk mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang hukum-hukum Allah. Itu untuk hal-hal yang wajib ya. Adapun hal-hal yang sunnah tidak langsung, tidak menjadi suatu mas'uliyah atau pertanyaan di akhirat nanti untuk tegak atasnya hujjah, tidak. Melainkan dalam masalah-masalah yang wajib tentang hukum-hukum Allah, hukum-hukum Allah. Kalau dia pedagang, kenapa dia tidak belajar tentang hal-hal yang wajib dipelajari oleh pedagang? Kalau dia menikah dan berumah tangga, itu akan ditanya nanti, kenapa antum tidak membaca buku atau mengikuti kajian ilmiah berkaitan dengan pembinaan keluarga Islam? Kalau mungkin bapak-bapak atau nenek moyang kita dahulu, akses menuju kajian keluarga Islami atau buku-bukunya mungkin sangat sulit. Sehingga semoga Allah Ta'ala berikan maaf dan uzur pada mereka. Tetapi untuk yang zaman sekarang, terutama kita tinggal di Jabodetabek, tentu beda nantinya aja. Kita di sini segala fasilitas dan penunjang untuk menuntut ilmu itu ada. Ya. Betul-betul terhampar, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dengan kenikmatan ini. Oleh karena itu sebagian dari salaf di antara para sahabat mengatakan, bukan termasuk faqih di antara kita, belum bisa disebut faqih orang yang menjadikan orang yang belum bisa menjadikan bencana sebagai kenikmatan, dan belum bisa menjadikan musibah atau ujian sebagai bukan termasuk orang yang faqih, yaitu orang yang belum bisa menjadikan kesulitan sebagai kenikmatan dan belum bisa menjadikan kemudahan sebagai musibah. Ya, belum bisa menjadikan kemudahan ini sebagai masih menganggap kenikmatan ini bisa mengakibatkan musibah. Ya, bisa mengakibatkan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya. Dan bukankah Fir'aun dulu telah digelontorkan kepadanya kenikmatan kekuasaan? Bukankah Qarun juga diberikan kepadanya harta yang berlimpah? Bukankah Haman juga pun begitu? Bukankah Azar bapaknya Nabi Ibrahim dahulu dan juga Raja Namrud ya, memiliki kekayaan dan kekuasaan, tapi ternyata jadi musibah buat mereka? Maka khawatirlah kita ketika sekarang mudahnya mengakses ilmu, tapi remehnya kita dalam menuntut ilmu itu akan dipertanyakan kelak. Ya, jadi lihat kenikmatan yang ada sekarang ini. Ya. Jangan merasa rendah diri jika Anda memiliki hafalan yang lemah, lemah pemahaman, lambat dalam membaca atau cepat lupa. Jangan rendah diri, karena Anda punya harga diri sebagai muslim dan thalibul ilm. Tetapi yang wajib untuk kita adalah tawadhu, yaitu rendah hati. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah diri itu menurunkan kadar manusiawi. Tapi kalau rendah hati itu menurunkan kadar kesombongan. Rendah diri itu tercela secara mutlak kecuali di hadapan Allah. Rendah hati itu ya, rendah hati itu terpuji secara mutlak. Rendah hati itu terpuji secara mutlak sebagaimana sombong itu tercela secara mutlak. Ya. Jadi ketika misal kita merasakan kok saya untuk masalah ini susah ya, hafalan saya lemah, misal tentang Al-Quran, terutama sekali tentu saja seorang thalibul ilm wajib untuk memporsikan Al-Quran di hatinya lebih dari ilmu lainnya. Ya, betul, Al-Quran itu karena terkandung di dalam tauhid. Jadi porsi untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran atau murajaah Al-Quran itu lebih daripada ilmu-ilmu lainnya, apalagi sekadar ilmu alat. Jangan sampai ya kita bahasa Arab, nahu, sorof, balaghah itu dikuasai betul-betul, tapi tidak untuk mendalami Al-Quran. Kasihan itu orang, kasihan. Dan betapa banyaknya sekarang ya, mungkin di grup-grup WhatsApp atau secara online yang ikut dengan program bahasa Arab banyak. Tapi kalau misalnya dengan banyaknya tersebut tidak menjadikan mereka kembali kepada Al-Quran dengan bahasa Arab itu, maka kasihan sekali, sangat kasihan sekali. Hati yang tidak tenang, ilmu yang belum tentu bermanfaat, jiwa yang tidak kunjung kenyang dan belum tentu doa mereka terjawab, karena sekadar ya baca Quran gak paham, doa pun gak disanubarikan, hanya tahu artinya saja secara harfiah. Maka ikhwah ya, namanya ilmu-ilmu alat ini seperti usul fiqih, bahasa Arab, mustalah hadis, usul tafsir dan semisalnya, itu tidak sebagai tujuan akhir, melainkan hanya sebagai wasilah. Tujuan akhirnya tentu supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan finalnya. Ya, nah, maka barang siapa yang hanya menanamkan pada ilmu alat, fokus pada ilmu misal bahasa Arab semata, kemudian tauhidnya, Al-Qur'annya, hadisnya itu tidak diporsikan, maka dikhawatirkan ilmu ini tidak menjadi kebaikan buat dirinya. Taib, kita lihat sebagian dari orang atau pemuda atau thalibul ilm, hafalan lemah, memahami pun tidak mudah baginya, membaca lambat, lupanya cepat. Semua penyakit ini akan hilang kalau misalnya antum meluruskan niat dan mencurahkan segenap usaha. Salat tahiyatul masjid dulu. Salat tahiyatul masjid dulu. Ini penting ini, Ivan. Semua penyakit ini insyaallah, hafalan lemah, memahami lemah, membaca lambat, ya, cepat lupa, semua itu akan hilang insyaallah kalau antum luruskan niat. Satu, ikhlas, kedua, ikhtiar. satu ikhlas, kedua ikhtiar. Jadi harus begitu, ikhwan. Ya. Kadangkala kita menghafal Al-Qur'an kok enggak bisa-bisa. Perhatikan niat antum. Ya. Untuk apa menghafal Quran ini? Untuk apa menghafal hadis ini? Ya. Karena ketika antum membersihkan niat antum, sangat tidak mungkin Allah tidak menolong antum. Enggak mungkin Allah enggak menolong antum. Ketika antum betul-betul niatnya benar, maka hak antum adalah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala pasti memenuhi hak antum. Gitu kan? Kalau niatnya benar ya. Tapi niat benar pun butuh metodologi dan ikhtiar. Orang kalau misalnya tawakal menyandarkan perkara pada Allah dan dia tidak usaha, maka tidak berubah kondisinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah kondisi dirinya, apa yang ada di dirinya. Nah, kondisi diri ini berputar di antara amalan hati dan amalan anggota tubuh. Amalan hati berarti berputar di antara niatan, ikhlas atau tidak. Amalan anggota tubuh di antara ikhtiar, mencurahkan segenap usaha. Maka keadaan tidak akan berubah kalau sekadar niatan semata. Keadaan baru insya Allah Allah bantu untuk berubah, dan Allah ubah itu semua ketika niatan benar dan ikhtiar itu sesuai dengan jalurnya. Iya, sesuai dengan jalurnya. Kalau hafalan kita lemah, maka niatnya ikhlaskan dan curahkan segenap ikhtiar kita. Maka merupakan hak hamba yang Allah akan berikan adalah diberikan kemampuan untuk hafalan, menghafal, paham, bacaan, dan tidak cepat lupa insyaAllah. Imam Al-Askari menceritakan tentang dirinya, ketika pertama kali saya menuntut ilmu, menghafal itu sangat susah buat saya. Tuh lihat, di antara ulama. Ya, menceritakan pengalaman pribadi beliau. Awal-awal menuntut ilmu, menghafal itu susah. Semua rata-rata begitu, ikhwan. Rata-rata begitu. Baik ana, dan lebih-lebih mungkin antum yang latar belakang asalnya bukanlah pesantren. Ya. Menghafal itu susah, awal-awal. Lalu aku membiasakan diri untuk menghafal. Nah, ini membiasakan diri penting. Sampai akhirnya aku dapat menghafal bait syair dalam satu malam. Padahal syair tersebut hampir 200 bait. Kok bisa? Bisa karena biasa. Bisa ala biasa, bisa karena biasa. Orang kalau biasa mentargetkan hafalan harian, itu akan terjadi pembiasaan yang melazimkan kemudahan insyaAllah. Ya, segala hal yang terbiasa itu akan melancarkan, ya, dan tidak akan menemukan kesulitan ke depannya. Ya, maka tidak diragukan lagi, semua itu diperoleh melalui kesungguhan yang terus-menerus. Dan pembiasaan itu butuh kesungguhan, ikhwan. Karenanya jangan sekali-kali Anda merendahkan diri Anda. Semoga Allah Ta'ala selalu melindungi Anda. Ikhlaskanlah niat hanya untuk Allah. Curahkan segala usaha, gunakanlah waktu Anda sebaik-baiknya. Nah, di sini manfaatkan waktu untuk menghafal. Ya, niat sudah dibaguskan, diperbagus niatnya, ikhtiar dioperasikan, dan waktu dioptimalkan. Ya, optimalkan waktu sampai-sampai antum naik motor sambil murojaah. Bisa bagi yang terbiasa. Mungkin bagi yang nggak biasa nggak fokus, tapi bagi yang terbiasa, setiap naik motor atau naik mobil ada sesi murojaahnya. Bahkan jangankan gitu, Anda pribadi kadang menjadwalkan naik motor kemana kalau sendiri ya, itu untuk tahfidz dengan cara naik motor. Gimana itu? Yaitu dengarkan berulang-ulang, hafal insyaallah. Ya, enggak usah banyak-banyak, 3 ayat. 3 ayat itu seperti mungkin 3 atau 4 baris. Ya, satu ayat diulang berapa kali, satu ayat berikut diulang berapa kali. Dan tapi sebelumnya sudah memahami ayat tersebut, maknanya dan tafsirannya gitu. Ya, akhirnya mudah insyaallah. Tapi itu butuh pembiasaan. Enggak semua dari tulab itu mampu untuk itu. Karena apa? Karena butuh proses. Step pertama baca ayat, mendengarkan, step kedua membaca tafsirnya, terjemahannya, membaca ininya. Ya. Dan seterusnya. Kemudian dengan begitu, Anda akan melihat bahwa Anda telah memperoleh kebaikan yang menjadikan Anda menyesal terhadap waktu-waktu yang telah berlalu tanpa kesibukan yang bermanfaat di dalamnya. Orang sibuk, ya, itu orang yang menyesal. Tapi yang disesali adalah masa lalunya dari kekosongan yang disia-siakan. Adapun orang yang lalai, orang yang tidak pernah menyesal. Enggak pernah menyesali kelalaiannya, kekosongan, enggak pernah disesali. Kapan sesalnya? Nanti di akhir. Makanya kata sebagian ulama, dosa yang paling tidak terasa adalah kelalaian. Dosa yang paling tidak terasa adalah kelalaian. Karena ketika orang lalai, dia enggak ngerasa dirinya itu bakal bergelimang dosa. Gitu kan? Maka optimalkan waktu sebagai penuntut ilmu. Pun kalau misalnya kita ada waktu-waktu untuk rest atau istirahat, lalai dan semisalnya. Dan begitulah manusia, terutama anak muda di zaman sekarang. Maka jangan jadikan itu porsi yang besar, melainkan jadikan itu sebagai porsi minimalis. Dan makin minimalis sampai antum betul-betul menjadi orang yang sibuk kelak. Sampai antum menjadi pemimpin keluarga antum, antum sibuk di sana. Ya. Bacalah apa yang telah dikatakan oleh Abu Hilal Al-Askari. Beliau menceritakan beberapa syekh telah menceritakan kepada saya. Beliau mengatakan di antara syekhnya, saya pernah melihat di suatu daerah seorang pemuda yang berbicara dengan logat ya, yang fasih dan lancar. Maka saya pun bertanya sebab kefasihannya tersebut, kok bisa kamu itu muda ya, bertalenta pula, potensial, fasihnya bagus, lancar kalimatnya. Karena orang-orang di sekitarnya tidak seperti dia. Jadi ini seorang ini dia zahir, maksudnya seorang yang menonjol, mutabariz, enggak seperti yang selainnya. Maka dia pun menjawab, lihat, jawaban yang menunjukkan ikhtiar dia itu menonjol, ikhtiar yang berbeda dengan keumuman dari pemuda seusianya di daerah tersebut. Setiap hari aku memfokuskan diri untuk membaca 50 lembar dari kitab karyanya Al-Jahidh. Al-Jahidh itu seorang sastrawan Arab terkenal, masyhur. Mungkin antum baru dengar mungkin. Aku tinggikan suara saya ketika membacanya. Saya tinggiin suara saya. Ini metodenya dia. Orang metodenya beda-beda ya. Kalau antum Abu Fahmi belum tentu pas dengan metode seperti ini. Karena antum karakternya agak pendiam. Kalau keras-keras bacanya orang bingung, tumben dia kayak gini. Tapi kalau Rafi'i mungkin seperti ini. Atau mungkin Hariri atau antum. Kok antum enggak kayaknya? Antum itu diam aja antum. Antum biasanya kalau di rumah gimana? Tuh anak tanya aja diam, ya. Ya kan? Jadi dia tinggikan suaranya ketika membaca. Ditinggin suaranya, maka tidak butuh waktu lama hingga saya menjadi seperti yang Anda lihat sekarang ini. Antum lihat ana ini membaca, sebenarnya ana sangat insyaallah bagus membacanya. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kenapa? Ini inspirasi ya mungkin buat antum. Waktu ana kecil dan tidak diajari siapa-siapa, alhamdulillah Allah Ta'ala yang memberikan petunjuk aja. Tahun mungkin 95 atau sekitar itu. 95 antum adaan? Belum lahir antum? Baru lahir? Masya Allah. Baru lahir 95 antum? Antum tahun 2000 lahir? 91. Baik. Antum muda dari Rafi? Antum 2000 kan ya? Tahun berapa antum lahir? 98? 99. Ya Masya Allah. Nah ketika, ya sekitar, pokoknya tahun sekitar itulah. Jadi ketika itu Abiana seorang wartawan dan kita langganan koran. Korannya namanya Pelita. Sekarang enggak tahu masih ada apa enggak itu. Koran Pelita, ya. Setiap hari kan ada tuh ke rumah koran tersebut. Anak kadang melihat di televisi itu presenter berita, ya kan? Pembawa acara, pembawa berita kan? Gini-gini. Intonasinya tuh Anda dengerin aja. Kemudian selesai Anda di atas kasur, ya dulu rumah Anda, ya rumahnya begitu sederhana sebenarnya. Di atas kasur terus nggak ada jendela di kamar dan di depannya tuh ada semacam pintu, tapi dua inian, dua pintu gitu, atas sama bawah, bisa bawah dibuka, kadang-kadang kan ada inian jepitan, bawah dibuka, tapi bukanya keluar sih. ini buka, kalau misalnya siang panas ini dibuka, dan sebelahnya depannya tembok. Di sini paling cuman nggak ada apa-apaan, kotor. Tapi kotornya zaman dulu nggak kayak sekarang, ya. Kotornya zaman dulu nggak kayak sekarang. Kotor masih ada lumpur-lumpur, lumut-lumut dan semisalnya. Jadi nggak ada, cuman segini doang batasannya, bukan buat jalan orang. Maka kadang-kadang ana di atas kasur itu baca koran tersebut, kemudian ana berlagak seperti orang yang mempresentasikan bahasa, berita. Misalnya, sikap menunda-nunda menurut sebagian ulama salaf termasuk tentara iblis yang akan menyerbu manusia. Sikap menunda-nunda dan berangan-angan telah digambarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam perkataannya, sesungguhnya angan-angan adalah modal utama orang-orang yang bangkrut. Itu waktu masih kecil itu. Usia ana masih seberapa? SD waktu itu. Masih kecil. Tapi inisiatif sendiri tanpa diminta orang tua, enggak ada, bahkan enggak ada yang tahu ya. Dan enggak perlu pakai vlog rekaman YouTube, enggak ada dulu, enggak ada. Tapi ana sering kayak gitu sehingga antum melihat kalau ana bicara dan ana membaca, ya insya Allah punya kelebihan dan keutamaan karena diasah dari kecil. Diasah dari kecil. Ya, kesadaran. Maka kalau udah dewasa seperti ini antum-antum enggak mau memperbagus bacaan, ya. Terutama antum Syekh, antum Lipia ya, harus lebih mutabaris daripada teman-teman. Bacaannya harus diperbagus. Ya, maka bagaimana? Udah dewasa kok enggak sadar-sadar gitu. Harus diperbagus. Ya. Itu butuh apa? Ikhtiar. Dan dulu ana enggak ada niatan ikhlas, enggak ada niatan apa, memang ana suka aja dengan itu, dan ketika ana menyukai sesuatu, ana akan betul-betul menggiatkannya dan memfokuskannya sampai betul-betul bisa. Seperti itu. Ya, dan sebagaimana antum juga lihat insyaallah, ya. Baik, ya. Jadi metodologi orang seperti ini beda-beda, ya. Ada yang dengan cara meninggikan suara, ya. Tiap hari membacanya. Kalau antum pengen ilmu nahwu, tiap hari antum rutinkan membaca buku nahwu, tiap hari latihan i'rab, tiap hari. Maka insyaallah progresnya itu tinggi sekali itu. Kenapa? Karena ada niatan yang betul-betul menggelora untuk itu. Ya. Maka jangan sekali-kali antum meremehkan potensi yang ada pada diri antum. Dan antum harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya. Jangan nisaf-nisaf, nisfi-nisfi, setengah-setengah. Ya, kalau lagi mood, kalau enggak mood, ngemut, ya. Semoga Allah merahmati Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau pernah ditanya, apakah obatnya lupa? Ya. Maka jawaban beliau rahimahullah adalah terus-menerus melihat buku. Idmanun nazar ilal kitabah, atau kepada tulisan. Idmanun nazar yaitu mencandukan pandangan kepada tulisan. Metodologi Al-Bukhari dalam menghafal seperti itu. Antum tahu kan Imam Bukhari? Imam Bukhari hafalannya Masya Allah. Ya, dari segi hadis beliau imam keumuman ahli hadis. Adakah kitab musnad dan kitab sunan atau kitab sahih atau mustakhraj atau mustadrak atau kitab-kitab muwatta dan semisalnya? Adakah semua itu yang melampaui keagungan kitab sahih Bukhari? Tidak ada. Bahkan para ulama bersepakat bahwasanya setelah kitab tersahih yaitu Al-Qur'an, maka kemudian datang kitab Sahih Bukhari yang tentu tidak menyamai Al-Quran pastinya, tapi dari segi validitas dan hafalan kitab tersebut luar biasa, insyaallah. Ya. Nah, sekarang apa kuncinya Al-Bukhari dalam menghafal? Dikatakan oleh para ulama, mendengar ceritanya Imam Bukhari dalam menghafal, Imam Bukhari menghafal dengan cara menghafal tulisan. Dan ini juga yang diterapkan dalam menghafal Al-Quran. Tulisan dihafal. Bagaimana menghafal tulisan? Letak-letak huruf atau kata tersebut dihafal. Itu memperkuat hafalan, mempatenkan hafalan. Selain dari makna kita juga pahami, dari letak-letaknya juga, ya. Dia sayaqulu sufaha di bagian mana, ya. Kemudian bagaimana tulisannya? Sehingga kalau kita mau menghafal Al-Quran, maka kita baca dulu dan baca pakai mushaf sampai kita tahu letak berapa ayat ini, di mana ayat ini berakhir, kemudian langsung ayat ini apakah di baris setelahnya atau semua itu hafalkan. Hafalan ini bukan untuk dipresentasikan di pojok kanan, pojok bawah, atas, kiri, tengah, di luar Quran atau di mana. Enggak, bukan itu. Tapi ketika antum murojaah, antum seperti sedang membaca Al-Quran yang ada di pikiran antum. Begitu kan? Seperti itu. Ngapain? Al-Bukhari seperti itu. Jadi betul-betul kalimat-kalimat ini dihafal bukan sekadar lafal, tapi sampai tulisannya itu. Dan itu membuat antum memiliki modal atau bekal atau rujukan kalau ketika antum lupa. Sehingga antum ketika lupa, antum gak buka mushaf. Antum buka mushaf yang ada di kolbu antum. Iya. Oh ini sebelah sini ya dipikirin. Oh iya itu kata-katanya. Dilihat lagi. Begitu. Maka idmanu nazar ilal kitab, yaitu mencandukan pandangan ke kitab, ayo masuk Al-Quran atau kitab yang antum hafal, itu masya Allah, efeknya dan dampaknya itu luar biasa. Coba aja. Tapi itu sekali lagi itu bagi yang belum terbiasa butuh ikhtiar yang lebih. Ya. Tidak diragukan lagi bahwa meninggalkan maksiat merupakan sebab terbesar yang dapat membantu seseorang dalam menguatkan hafalannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam syairnya indah berkata, Syakautu ila waki'in su'a hifzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu asi. Sebagian riwayat mengatakan yudalil asi. Aku mengadukan diriku kepada waki' atau kepada waki' karena jeleknya hafalanku. Lihat, Imam Syafi'i katanya jelek hafalannya. Imam Syafi'i yang kayak gitu, beliau mengklaim hafalan jelek. Ya. Maka kemudian, lihat, waki' arsyadani. Apa rasyad? Bimbingan. Guru itu ngebimbing. Kalau guru cuma ngajarin, memberitahu doang, itu pewarta berita, memberitahu. Tapi arsyadani membimbingku menuju tarkil ma'asi. Ini kalimat bimbingan kemudian apa? Kalimat bimbingannya waki' kepada Imam Syafi'i, i'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Ketahuilah bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah Ta'ala tidaklah diberikan kepada pelaku maksiat. Ini kalimat rasyad, kalimat mursyid, kalimat pembimbing, kalimat bimbingan. Kenapa di sini disebutkan waki' membimbing Imam Syafi'i? Kenapa enggak disebutkan waki' memberitahu kepada Imam Syafi'i? Kenapa? Padahal cuma kalimat yang disebutkan oleh waki'. Karena kalimat dari seorang pembimbing, kalimat yang betul-betul dari hati. Dan kalimat yang betul-betul dari hati, kalimat yang menginginkan agar antum baik betul-betul. Kalimat seperti itu, kalimat pembimbing, kalimat yang membimbing. Gitulah. Beda dengan kalimat yang sekadar berita. Coba, presenter berita, mereka semua kan hanya memberitakan kepada antum. Apakah mereka menginginkan antum dapat kebaikan dari berita itu? Enggak. Enggak kan? Antum bodoh amat, antum mau dengar mau enggak, dia kan enggak peduli. Antum mau jadi jahat atau enggak, antum mau trauma atau enggak, dengan berita itu mereka enggak peduli. Tapi ketika antum melihat guru yang menasehati antum betul-betul apa yang ingin dia nasehati supaya antum baik, maka itu pembimbing itu. Itu pembimbing. Makanya kalau misalnya ustaz-ustaz yang segera nyampein, udah bodo amat habis itu pulang. Udah mau paham mau enggak, kayak mau ngerti mau enggak, mau subhat mau enggak, bodo amat. Yang penting saya ngajak. Ini bukan pembimbing. Ini cuma mukhbir, bukan muallim. Bukan mursyid, mukhbir, mengabarkan. Ya. Contoh lagi kalau misalnya di media sosial, baik di Facebook atau lainnya, ada orang memberitahukan saja bahwasanya begini, begini, begini, begini. Antum mau ribut ke, antum mau syubhat ke, antum mau apa, bodoh amat. Yang penting ngasih tahu, udah gitu aja. Mau saling tengkar ke, gak peduli. Ya. Tapi kalau misalnya ada dari hati antum pengen memberitahu ke umat Islam, ini yang hak dan ini yang batil, maka antum sedang membimbing orang-orang tanpa sadar. Ya, jadi ketika antum memberitahu istri dan anak, itu pemberitahuan dari makalah atau lisan antum, itu hendaklah pemberitahuan yang bersifat membimbing, bukan pemberitahuan yang bersifat mengabarkan. Karena enggak ada artinya itu mengabarkan kadang-kadang. Orang bakal lupa, tapi kalau pemberitahuan tersebut karena ada hasrat, ya, harisun, yaitu hasrat betul-betul supaya yang antum ajak bicara ini makin baik, maka ini baru kalimat-kalimat yang membimbing insyaallah ta'ala. Maka begitu untuk anak dan istri antum, ya, untuk tetangga antum, keluarga antum, teman-teman antum, kerabat antum dan semisalnya, ya. Maka itu yang bisa kita sampaikan dari Sudah setengah jam ya, Masya Allah. Saya juga sampaikan dari kiat dalam menggapai, insya Allah pada waktu mendatang kita masuk ke dalam taswif, yaitu tema tentang sikap menunda-nunda. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.